Kita sambung sikit lagi. 146. Muka surat 146-147. Wa ma kana aghna al-imamu al-musannafu an mithli hadhihi al-kalimati al-mujmalati al-muhimati al-mukhtara'ati ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد انتهى كلام ابن مانع رحمه الله. Sepatutnya penulis tidak menulis dengan perkataan yang umum seperti ini, walaupun ada kemungkinan bahawa ada pihak lain yang memuatkan kata-kata ini dalam tulisannya ini. Ahmad Ibn Mani' mengatakan, kalau At-Tahawi tak sebut apa yang telah kita bacakan tadi, lebih baik. Sekalipun, kata dia, kemungkinan ini kata-kata yang dinisbahkan kepada dia, padahal bukan kata-katanya pun ada. Kerana latar belakang Imam At-Tahawi, sebagaimana yang telah disebut dalam kitab Lisan al-Mizan karangan Ibn Hajar al-Asqalani, dikenali sebagai sebahagian di kalangan ulama besar dan ulama yang terkenal. Itu yang menyebabkan dia rasa husnuzan kepada At-Tahawi. Ana rasa kita patut ada pertimbangan lah, kita tak gopoh untuk membuat apa-apa tuduhan kepada At-Tahawi, sebab zaman dia barangkali itu bahasa yang patut digunakan dengan audien yang berbeza daripada audien di zaman kita sekarang ni. Apapun, kita kalau salah kita perbetul lah. Kita tidak mengagungkan seseorang kerana kehebatan dia dalam sesuatu bidang, seolah-olah dia diagungkan hebat dalam semua bidang. Tak. Yang penting kita bersangka baik dengan imam. Apapun keadaannya, kebatilan akan dibantah walau sesiapa pun yang mengucapkannya. Sesiapa yang pernah membaca biografi Imam At-Tahawi, terutamanya di dalam kitab Lisan al-Mizan, dia akan mengetahui bahawa beliau adalah salah seorang daripada ulama besar. Hal inilah yang menjadikan kita bersangka baik dengan beliau terhadap beberapa tulisan beliau yang perlu diperbetulkan. Demikianlah kata-kata Ibn Mani' rahimahullahu ta'ala. Maknanya kita tidak perlu ta'asub kepada mana-mana pihak, mana-mana tokoh. Boleh jadi dia memang hebat betul, tapi dia tidak maksum, dia tidak tersunyi daripada salah dan silap. Kesilapan dia tetap ditolak. Kebatilan yang datang daripada mana-mana sekalipun akan ditolak. Kebenaran akan diterima walau datang daripada mana-mana sumber sekalipun. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Muka surat 150-151. والمعراج حق. معراج, معراج ni asal makna معراج, mana tangga. Peristiwa yang berlaku ketika Isra' Mi'raj, Isra' perjalanan pada waktu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj tu naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dinamakan Mi'raj. Hakun, satu kebenaran. Kita tidak boleh ragu tentang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sama ada Isra' Mi'raj ni berlaku secara hakikat dengan jasad dan roh sekali, ataupun dengan roh sahaja tanpa jasad. Ini ada dibahas oleh para ulama kita, bukan perkara baru, perkara lama telah pun dibincang di peringkat para sahabat Nabi lagi, tetapi yang disokong oleh hujah-hujah yang lebih kuat, Isra' Mi'raj berlaku secara yaqazah, secara jaga, secara benar dengan jasad dan ruh sekali. Itu yang menyebabkan orang-orang Mekah terkejut bila Abu Jahal diberitahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj berlaku kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal tak boleh terima. Dia terkejut. Tapi kalau mimpi, setakat mimpi dengan roh saja, siapa-siapa pun boleh berlaku kepada sesiapa pun. Tak pelik kalau berlaku kepada Nabi Muhammad. Tapi yang peliknya berlaku kepada Nabi Muhammad dengan jasad dan roh sekali. Memang dia pergi betul. Dalam tempoh masa yang singkat, melibatkan perjalanan yang sangat jauh. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa urida bi syakhsihi fil yaqazati ila as-sama'. Sesungguhnya dibawa berjalan pada waktu malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa naik dengan diri dia sendiri. Fil yaqazah, dalam keadaan jaga. Bukan lena, bukan mimpi. Ila sama' ke langit. Thumma ila haythu sya'allah minal ula. Kemudian hingga ke tempat yang Allah kehendaki daripada tempat yang tinggi. Wa akramahu Allahu bima sya', Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah mewahyukan kepadanya apa yang Allah telah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini ayat dalam surah An-Najm. Hati tidak mendustai apa yang dia lihat. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Salawat Allah ke atasnya dan salam di akhirat dan juga di dunia. Itu terjemahan ringkas. Anda tak baca sini. Lebih kurang je kot. Mi'raj itu benar. Baginda SAW telah diperjalankan dan dinaikkan oleh Allah dengan tubuh fizikal baginda dalam keadaan sedar, dan juga dibawa ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah dengan ketinggiannya. Allah memuliakan baginda sesuai dengan kehendaknya dan mewahyukan kepadanya apa yang dia hendak mewahyukan. Hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas diri baginda di dunia dan di akhirat. Lebih kuranglah. Baik, syarahnya, yakni min ayati rabbihil kubra, itu daripada ayat-ayat Tuhannya yang besar. Isra' Mi'raj antara dalil-dalil keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar. Maknanya dalil yang besar. Allah tunjuk kat kita Allah itu maha berkuasa, maha perkasa, maha mengetahui. Wa ammal qawlu bi annahu alaihi salatu wassalam ra'a rabbahu lailata izin bi ainihi falam yasbut kama taqaddama tanbihu alaihi qariban. Adapun pandangan yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Tuhannya pada malam itu dengan matanya, itu tidak sabit seperti mana yang telah terdahulu sebutannya sebelum ini. Walidzalika qala asy-syarih wa ghairuhu, demikianlah kata pensyarah dan lain-lainnya. Was-sahih annahu ra'ahu biqalbihi wa lam yarahu bi'aini ra'sihi. Yang sahihnya Nabi lihat Tuhannya dengan hatinya dan tidak melihatnya dengan mata kepalanya. Mana Nabi faham? Nabi faham kata Tuhan tu ada. Nabi faham kata Tuhan tu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaannya, tapi Nabi tak tengok Tuhan. Kerana melihat Tuhan merupakan nikmat di akhirat kelak, bukannya di dunia. Tak ada hadis yang sahih yang menyebut tentang Nabi pernah tengok Tuhan di dunia. Ada perbalahan, ada perbezaan pandangan dalam menafsirkan beberapa ayat dalam surah An-Najm. Surah An-Najm ni antara surah yang terdapat di sana sujud sajdah di akhir ayat. Di akhir surah, ayat terakhir dalam surah An-Najm ada sujud sajdah. Kalau kita baca di luar semayang pun elok sujud sajdah. Kalau kita baca dalam semayang, memang elok kita sujud sajdah. Dia senang je. Kalau kita nak sujud sajdah, kita baca ayat tu daripada awal surah sehingga ke akhir surah, kita sujud sajdah. Lepas tu kita bangkit balik semula. Nak baca sambung ayat surah yang selepas tu, boleh. Kita nak sambung satu dua ayat ataupun satu surah lagi, boleh, tak ada masalah. Kemudian kita rokok untuk rakaat yang pertama. Kalau kita tak nak baca, kita bangun berdiri, kita rokok balik, boleh. Kemudian sujud habis rakaat yang pertama, bangun pula rakaat yang kedua pun begitu juga. Kita baca Fatihah, baca surah, mana-mana surah. Kalau ada sujud sejadah juga pun, kita boleh sujud sejadah. Dan ada ayat yang selepas tu nak disambung, kita sambung dia. Kalau tak ada, macam surah Al-A'la. Surah Al-A'laq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, sehinggalah ke arat wasjud waqtarib. Kita boleh sujud sejadah. Kemudian kita panggung, berdiri balik semula. Kita rokok kalau kita tak nak baca ayat lain lagi. Kalau kita nak baca ayat lain, kalau kita nak baca ayat lain, kita boleh baca ayat, kemudian kita rokok macam biasa. Ana heran tengok imam-imam terawih kita, mungkin remaja-remaja yang dilantik, remaja-remaja yang hafaz Quran, bila dilantik jadi imam terawih, baca ayat-ayat sejadah, tak sujud sejadah. Dalam Al-Quran ada satu ayat antara ayat-ayat sejadah. Dia kata apa? Iza quri'a alaihimul Quranu la yasjudun. Tuhan cerita pasal orang kafir. Bila dibaca ayat-ayat mengenai sejadah, sujud sejadah, mereka takkan sujud. Kita Islam ke kafir? Kita Islam, kita kena sujud. Kalau kita ingkar, tak nak sujud, tak boleh. Kalau kita jahil, tak dapat apa-apa lah bila kita tak sujud. Jangan sampai kita ingkar macam mana orang bukan Islam bila dibaca ayat wa idza quri'a alaihimul quranu la yasjudun, mereka takkan sujud. Memang itu cerita Quran tentang sikap mereka. Habis bagi kita orang Islam, bila baca ayat tu kita kena sujud untuk membuktikan yang kita tak sama macam orang bukan Islam. Mereka ingkar, mereka bantah, tak mau sujud kat Tuhan. Kita kena sujud. Begitulah juga dengan ayat-ayat sejadah yang lain, kerana Nabi sujud. Nabi sujud. Dia baca dalam semayang pun dia sujud, dia baca di luar semayang pun dia sujud. Ada beberapa ayat, taklah banyak dalam Quran. Ada beberapa ayat. ada dalam satu surah, suratul Hajj, ada dua ayat sejadah. Ni kita kena baca ayat surah As-Sajdah baru sujud sejadah. Yang lain tak sujud sejadah. Itu pun pergi Jumaat aja. Ana bila ana pergi ke Kuib, ana duduk di dalam kampus. Jadi surau tu, mikrofon surau tu boleh dengar sah biji-biji dalam kat rumah ana tu. Depa sujud juga sejadah pagi-pagi Jumaat. Kadang-kadang taklah setiap pagi Jumaat. Tapi ada yang setengahnya tu dia malas nak baca surah sampai habis. Dia baca rakaat pertama sekerat sampai sejadah dia rokok. Lepas tu sat lagi rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan sekerat dia sujud, dia rokok. Ana kata tak boleh. Ana tengok dia faham, tak boleh. Sama ada hangpa nak baca, baca sampai habis. Lepas tu sambung rakaat yang kedua pun sama juga sampai habis surah. Ataupun hangpa pilih surah lain. Jangan ambil sekat-sekat, lompat-lompat. Ha. Ini ulama salaf kata satu kerja bid'ah yang sangat jelas menyalahi sunnah Nabi. Nabi dia tak pernah baca sekat-sekat. Surah tu lah. Surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan tu Nabi tak pernah baca sekerat-sekerat. Dia bila dia baca, dia baca sampai habis. Lepas sujud sejadah pun bangun sambung lagi. Sampai habis surah baru dia rokok untuk rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua lepas Fatihah dia baca surah Al-Insan sampai habis baru dia rokok. Ha, itu cara sunnah Nabi yang Nabi lakukan. Kita nak ikut sunnah kena ikut betul-betul. Jangan buat sekerat-sekerat. Sekerat-sekerat menyalahi sunnah. Jadi antara contoh amalan bid'ah ialah amalan ketika baca surah As-Sajdah tidak menghabiskan, lepas sujud sejadah terus rokok. Lepas itu sambung pula ayat surah yang kedua dalam rakaat yang kedua sama juga baca separuh kemudian rokok. Tak, tak boleh, tak boleh. Pilih surah lain. Pilih surah lain. Begitu juga surah yang tak ikut tertib surah. Baca surah akhir dulu, lepas tu baca surah dalam rakaat yang berikutnya, surah yang lebih awal daripada tu, dari segi tertib pun salah, menyalahi sunnah. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena ambil kira. Adapun ayat, nak baca ayat dulu kemudian, tak boleh. Tak boleh, kena ikut surah. Yang tu bukan setakat dikatakan bid'ah, tapi batal sembahyang. Yang ni kita kena faham baik-baik. Katakanlah surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru, surah Al-Bayyinah. Rakaat yang pertama, kita ambil akhir surah. Rakaat yang kedua, ambil awal surah pula. Surah yang sama. Tak boleh. Batal sembahyang, kena sembahyang lain. Sebab susunan ayat dalam setiap surah tu tadi disusun, diletak berdasarkan kepada wahyu, perintah Nabi. Nabi bagi tahu tukang tulis wahyu, dia akan tulis yang ni selepas ayat ni, sebelum ayat ni. Nabi dah bagi tahu siap-siap. Dan kalau kita culang caling, tak boleh. Itu dikira batal sembahyang kita. Tapi kalau kita tak ikut tertib surah, satu surah ni lebih diletak lebih awal daripada surah yang lain. Kita pergi ambil hak yang kemudian, kita dahulukan yang kemudian, yang dahulu kita kemudiankan, tak batal sembahyang kita. Boleh diteruskan tapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Kecuali surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Yang tu kena ikut sebagaimana sunnah Nabi. Yang sering Nabi baca, bukanlah tiap-tiap kali jemaah mesti baca surah tu. Nak baca boleh, tak semestinya. Boleh baca surah lain yang ada sajdah, sajdah ataupun tak ada sajdah, boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Mi'raj adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Adapun mengenai pandangan bahawa Rasulullah melihat Rabbnya pada malam tersebut dengan kedua-dua matanya, hal ini tidak ada dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh kerana itu, pensyarah dan selainnya berkata yang benar adalah bahawa Allah melihat Rabbnya. Oleh kerana itu, pensyarah dan selainnya berkata yang benar adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya dengan hatinya, bukan melihat dengan kedua matanya. Tolong pembetul itu. Kataan Allah tu gantikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan perkara yang berikutnya, Al-Hawd. Pada muka surat 154-155. Wal-Hawdu alladhi akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun. Telaga Hawd ataupun kolam Hawd yang Allah jadikan baginya kemuliaan sebagai pertolongan bagi umatnya ini benar. Dalam Al-Quran, Tuhan turun ayat dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah paling pendek dalam Quran. Allah kurniakan kolam Kauthar kepada Nabi dan kita umat dia. Kita dikenaki semayang dan sembelih unta. Fasalli li rabbika wanhar. Semayanglah untuk Tuhan kamu dan sembelih unta. Yang ini merujuk kepada hari raya kurban. Semayang raya kurban dan selepas semayang sembelih unta. Wanhar itu sembelih unta. Sebab itu sembelih unta untuk dijadikan kurban pada hari raya kurban lebih afdal daripada yang lain-lain. Ini berdasarkan perintah Tuhan, wanhar itu sembelih unta. Selain daripada unta, tak boleh sembelih mengikut cara unta. Unta tu nahar tu di sini. Ni lubang tengkuk ni antara dua tulang ni kan. Dia ada lubang tengkuk. Itu dinamakan nahar. Nahar. Kabau lembu kita bukan sembelih di nahar, kita sembelih di halqum dia, di bawah halqum dia. Itu kerbau lembu. Tapi unta, tengkuk dia panjang. Dia di bawah tengkuk dia tu, halqum dia panggil. Di umbi tengkuk dia, pangkal tengkuk dia, itu nahar dia panggil. Nahar. Ha. Jadi nahar tu sebenarnya di pangkal tengkuk dia. Di pangkal tengkuk. Pisau dia tu dua mata. Dia pisau yang dia buat sebelah tu, mata sebelah sini dan mata sebelah sini. Bila ditikam di lubang tengkuk unta tu, dia tolak sebelah kanan, makan sebelah kanan, dia tolak sebelah kiri, makan sebelah kiri. Dia mata, kan ada pisau dua mata. Kita satu mata, satu belakang pisau. Yang tu tak ada mata kan. Yang itu yang kita buat sembelih lembu, sembelih kambing biasa. Jadi sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih di bawah halqum. Dia tak boleh terlepas atas daripada halqum. Sebab dia punya saluran makan minum dia selepas halkum. Yang lebih jelas lagi kita tengok kalau kita sembelih ayam jantan, ayam bapa ayam. Bapa ayam tu kalau kita tak cermat elok-elok, nanti terlepas atas daripada halkum. Dan sembelih ayam, sembelih binatang-binatang ni bukan saja orang lelaki boleh sembelih. Orang perempuan boleh sembelih. Boleh makan. Kalau suami tak ada di rumah nak makan ayam, sembelih ayam boleh. Takut tu cerita lain, serayau pasal tak biasa. Orang lelaki pun tak serayau juga kalau dia tak biasa. Kalau dah biasa tak ada apa lah. Di negara-negara lain, negara-negara Islam lain, di Mesir, orang perempuan sembelih ayam. Sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu. Tapi kalau serayau tu pasal masalah kita, bukan masalah hukum. Hukum boleh, tak ada masalah. Kita sembelih lembu di bawah halkum dia. Halkum dia, dia tak lari. Dia tak lari. Tapi kalau ayam jantan, bapa ayam yang agak yang dah berumur sikit, kalau ayam muda, lainlah. Kalau ayam bapa, kita sembelih tak cermat, dia boleh langkah. Dia kejut, dia apa macam, dia telan liuk. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Itu kita kena jaga. Kalau naik ke atas, dia kira tak putus saluran makan minum dia. Darah boleh putus. Baik. Syarah dia, wal ahadithul lati ja'a zikrul hawdi fiha kathiratun jiddan balagha mablagha tawatur. Hadis mengenai haud mutawatir. كما صرح بذلك جمع من الأئمة ورواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا وقد استقصى طرقها الحافظ بن كثير في النهاية في آخر تاريخه وعقد لها الحافظ بن أبي عاصم في كتاب السنة سبعة أبواب رقم 165 إلى 161. Waraqmul ahadis 697 hingga 776 ditahqiqi dengan tahqiq siapa? Nasiruddin Al-Albani. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang al-hawd sehingga mencapai derajat-derajat mutawatir sebagaimana yang telah disebutkan oleh banyak imam ahli hadis. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan daripada lebih kurang 30 sahabat. Oh, yang ni ada jatuh ni. Dalam teks Arab tu, kama sarraha bidzalika jam'un min al-a'immah wa rawaha min as-sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Ada waw jatuh, tambah. Tambah perkataan waw, satu huruf waw. Bid'un wa salasuna, ada waw. Penterjemah kita pun mengkali dia tak sedar. Dia terjemah tanpa waw. Tak boleh, tak betul. Ayat dia tak jadi tak betul. Sebab tu dia kata lebih kurang 30 sahabat. Dah 30 lebih. Dia kena kata 30 lebih sahabat. Bila dia tak ada waw tu, dia terjemah jadi 30 sahabat. Itu makna kata dia tak sedar yang waw tu patut ada. Kalau tak ada waw, ayat tu tak betul. Ayat tu tak betul. Kena tambah waw. Bid'un wa thalathuna sahabiyan. Tidak 30 orang sahabat lebih. Baik. Ibnu Katsir telah meneliti jalur-jalur sanadnya, jalur-jalur hadisnya, mana sanad-sanad dia. Sanad kita tak terjemah jalur-jalur. dia kena kekal sanad. Ana ahli jawatan kuasa istilah hadis di Dewan Bahasa. Kita tak terjemah jalur-jalur, kita kekal sanad dia. Sanad. Sanad tu kalau Melayu kata sijil. Sijil ataupun surat yang membuktikan, macam kita kata tanah ni milik kita. Sanad dia geran. Nak kata jalur ke? Tak. Tak boleh. Tanah rumah ni milik kita. Apa bukti kita? Geran lah. Geran tu sanad. Geran tu sanad. Okay. Kami ni laki bini. Apa bukti yang surat nikah? Sanad. Dia tak boleh kata jalur. Kena menikah 2-3 bini, 2-3 jalur. Tak betul. Sanad. Orang kata, orang panggil doktor kat dia. Apa bukti kita hang ni doktor? Oh, dia ada ijazah dia kan? Itu sanad dia panggil. Sanad. Jadi hadis Nabi ni, mana kita dengar sendiri kat Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi. Kita tak dengar langsung daripada Nabi. Kita dengar melalui orang ni. Itu sanad dia panggil. Sanad. Kalau lebih daripada satu sanad lah. Jalur tu sebab dia beringkir sampai ke Nabi. Bila ada terputus, maka sanad tu dia kira terputus. Munqati' dia panggil. Sanad munqati', terputus sanad. Anak kalau nak mengajar hadis, macam nak mengajar di apa? Pelabatan. Satu kuliah nak habis satu hadis pun susah. Kadang-kadang letih nak habis. Kena yang panjang. Kadang-kadang kebanyakan kuliah ana satu hadis je. Jarang nak lebih daripada satu hadis kan. Itu pun duk ikut kan. Tu nak cerita pasal sanad. Tapi kalau kita mengajak macam nak mengajak di Jalan Baru, tak ada sanad. Tak disebut sanad. Kalau nak sebut sanad, satu kuliah satu hadis saja paling banyak. Tak boleh lebih, tak dan. Letih kita. Tapi tu dapat maklumat, dapat ilmu lah. Depa di Kuib minta anak mengajak macam mana anak mengajak di Kuala Batas. Anak kata boleh. Tapi hang pun larat kena ikut. Letih lah. Setiap perawi tu kena cerita. Siapa dia, latar belakang dia, lagu mana, mengikut mana dia ni. Anak murid siapa, siapa guru-guru dia, apa komen para pengkritik hadis. Komen apa kat dia. Sampailah ke tahap, kita kata sanad ni sahih. Bukan semata-mata dakwaan, tak. Disokong oleh bukti-bukti yang jelas dan nyata. Baru boleh. Nak kata da'if pun sama juga. Kena ada sandaran bukti yang kukuh, yang kuat dan jelas. Baru boleh kita kata sanad ni da'if, sanad ni sahih. Bukan boleh ni. Di radio Pulau Pinang duk kata, saya rasa-rasanya sahih. Mana boleh rasa-rasa. dia mengajar kuliah dalam radio Pulau Pinang. Rasa-rasanya sahih. Anda tengok dia berkali-kali. Tapi dia duk buat lagu dia lah juga. Tak apalah nak buat guana. Dah meninggal dah pun. Allah yarham. Tak mana tadi tu? Ibnu Katsir. Mana dia Ibnu Katsir? Ibnu Katsir telah meneliti jalur-jalur hadisnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dia Al-Bidayah wa tu dibuh dalam kurungan. An-Nihayah dia buat keluar balik pada kurungan. Tak betul. kalau nak buat dalam kurungan, masuk wan nihayah sekali. Baru tutup kurungan tu. Dan Al-Hafiz Ibnu Abi Asim mengumpulkan hadis-hadisnya dalam kitab As-Sunan sebanyak 7 bab. Bab nombor 155 sampai 161 dan nombor hadisnya adalah 697 hingga 776 dengan tahqiqku. Tahqiqku tu siapa dia? Nasiruddin, Syekh Nasiruddin lah dia tahqiq. Kitab tu kecil je tapi mengandungi kandungan hadis yang sampai dekat 1000 hadis. Dia ulama-ulama hadis bila dia karang kitab mengenai akidah, dia pun nama kitab As-Sunnah. As-Sunnah pada ketika tu bermaksud akidah. Akidah. Ibn Abi Asim karang kitab akidah, dia bagi nama As-Sunnah. Ahmad Ibn Hanbal karang kitab akidah, dia namakan Sunnah. Al-Khalal tanggangkan karang kitab akidah namanya As-Sunnah. Ibn Mandah karang kitab akidah namanya Sunnah. Ramai ulama-ulama hadis yang karang kitab mengenai akidah diberi nama As-Sunnah. Kalau kitab-kitab hadis biasa, dia nama kitab hadis, hadis. Perbezaan antara sunnah dengan hadis ni dari segi istilah tak ada bezanya, sama. Dari segi bahasa ada beza. Dari segi istilah tak ada beza. Syekh Albani ni dia tahqiq kitab 200 lebih. 200 buah lebih. Tahqiq ada hak kecil, ada hak besar. Ada yang apa nama tak sampai sebuah kitab pun ada, kecil sangat. Di lembaran-lembaran pun ada. Dia tahqiq. Dia mula tahqiq kitab Irwa'ul Ghalil nama dia, berbelah-belah jilid. Berbelah-belah jilid. Siapa baca kitab Irwa'ul Ghalil ni letih. Nak habis satu muka ni letih. Padat sangat dengan ilmu pengetahuan, maklumat yang dia masukkan ke dalam tu. Letih kita. Macam kitab Fathul Bari lah, kita baca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, nak habis satu muka surat tu rasa letih. Kita nak kena faham, nak kena ambil kira apa yang disebut dalam bentuk ayat, dalam bentuk perkataan demi perkataan, istilah demi istilah, rujukan demi rujukan. Letih, letih. Padat dengan ilmu. Kalau kita baca kitab Tafsir Adwa'ul Bayan, letih. Tapi lebat dengan ilmu, sarat dengan ilmu. Anda kalau nak baca, letih. Kita nak menguasai, nak rangkumkan apa yang disebut, apa yang dihurai dan sandaran-sandaran yang disebut, kita nak kena faham, nak kena reti. Jadi letih, cepat letih. Sebab tu Nabi kata syayyabatni hudun wa akhawatuha. Aku diuban, rambut jadi berubah jadi uban cepat kerana surah Hud dan rakan-rakan surah Hud. Ayat-ayat dalam surah Hud dan juga surah lain-lain daripada surah Hud yang menyebabkan kena fikir banyak. Kena fikir banyak. Ringkas tapi padat. Buat jadi kita tu letih. Ada masa ada pergi sabbatical di Madinah lepas balik bekerja, pergi semula sabbatical 9 bulan, duduk 6 bulan balik. Tak sampai 9 bulan. 6 bulan je. Duduk hari-hari pergi perpustakaan pukul 8, balik pukul 5 petang. Lagu tu lah tiap-tiap hari 6 bulan. Lepas tu balik tu pula dengan kawan-kawan, anak duduk di rumah pelajar. Kebetulan dia duk cari rumah pelajar, rumah nak sewa, nak buat rumah pelajar lah, buat hostel pelajar. Ana yang tolong bantu. Jadi lepas pada tu, Ana duduk sekali dengan mereka. Ada bilik lebih, Ana duduk di tingkat bawah sekali Ana duduk. Mereka duduk tingkat atas semua, Ana seorang duduk tingkat bawah. Rumah besar. Dia seriau. Orang kata rumah tu berhantu. Tapi tak tahu kami duduk tak jumpa hantu apa pun. Tapi seriau. Ana duduk tingkat bawah tu, bilik-bilik Ana duduk seorang-seorang. Malam-malam ni nak tidur lamat lena. Baca buku je lah. Baca buku, baca-baca lena di atas buku. Lena kot celah-celah buku kot tu. Ana pesan kat mereka, kalau apa tengok aku lena, apa jangan gerak, jangan gerak aku. Kalau gerak pula payah nak lena. Duduk je lah. Baca-baca-baca buku, letih sangat. Dia terlap kot atas-atas buku tu lah. Pernah sekali tu budak-budak ni depa ada makanan subsidi. Pihak universiti bagi roti dan susu. Roti mana nak larang makan budak-budak dia tak makan. Dia pergi beli makanan lain pula. Mereka tak makan susu ni. Mereka ambil buat balik lah. Sampai bertimbun. Ana duk tengok, hampa ni makanan ni. Hampa biak begitu saja. Lama-lama buang lah. Lama Ana fikir Ana ambil besen. Basuh gila elok. Ambil roti tu. Kerak. Buh lah besen. Buka apa susu tu, susu kotak. Buka tuang tu. Penuh besen. Ambil gula buah bang sekilo. Buah tu biak. Biak tu dia pergi kuliah, pergi apa, balik main tu kembang satu besen. Lepas tu buka dapur gas yang besar lah. Lepas tu buat masak nasi. Tak dengan besen-besen tu kali. Kacau. Ambil ayak pisang. Ayat esen pisang lah tuang tu sekali. Dia berwangi macam kek ni lah. Macam kek pisang. Sejam dua jam boleh makan lah. Pakat makan habis lincin satu besen. Ramai pakat makan. Oh, apa tahu pula lah. Boleh makan benda ni. Apa dia tahu selera aku tu aja tak ni. Lepas tu dia pun nak belajar lah. Belajar ajbah dia pun buat. Pakat makan punya. Lepas tu mereka nak minta belajar lah. Ana kata, aku bukan belajar sangat, tapi aku perhati-perhati tengok ada apa yang boleh buat. Jadi apa kata, bingkang roti, buah susu, buah gula je, habis jadi ha? Biar jadi kembang. Lama kunapok tu, kenapa asyik saya tengok tak yang macam rambut tu, macam bihun kecil-kecil je orang dia duduk jual buat sambil-sambil duduk baca buku sini buat dia duduk dapur gas sana kecil-kecil habsak ada, hak kecil ada, tapi hak kecil kita tak dalam bilik kita tak tu, tak masak tu. Masak atas tudung periuk lah. Weh sedap makan murah kalau kita beli satu tu paling tidak 5 rial ataupun 10 rial. Satu seorang makan boleh lah. Dia susu gestah dia panggil apa tak tahu sini. Susu tapi pekat. Dia beku. Tak rasa manis, tak rasa apa. Kita kena bergula. Oh, bergula betul tak tak tudung periuk. Lapik-lapik dia oh, tutup. Ah. 10 minit, 15 minit boleh makan lah. Keju ke tak? Bukan keju. Ha, dia panggil pesta. Macam krim. Oh, krim. Ana tak pandai masak tapi perhati. Bukan belajar kan? Boleh lah, sikit-sikit boleh. dia panggil kunapak. Kunapak tu bulan puasa banyak ada jual. Lalu bulan tak puasa pun ada jual, boleh makan. Tapi manis lah, sana makanan semua manis-manis belakang. Boleh tahu lah, boleh dapat ilmu. Masak nasi tu ana bukan belajar sangat, tapi curi ilmu orang, curi ilmu kawan-kawan. Semawa ana semawa diri kat kawan-kawan Arab-Arab tu, kata kalau hampa ada nak buat jamuan, nak masak-masak apa, nak buat jamuan ramai-ramai, aku boleh tolonglah, boleh bantu. Hampa nak suruh aku basuh pinggan ke, nak suruh aku potong bawang, potong apa ke, boleh. Depa pun ajak lah, tapi sambil-sambil kita duduk potong bawang tu, perhati tengok hampa buat ke mana. Tak tanya, pergi tengok apa dia buh, apa dia buat. Balik buat di rumah tak jadi. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, empat, lama-lama dia jadi. Ilmu ni penting, ada faedahnya. Kalau kita ada ilmu, bila-bila kita nak guna, kita boleh guna. Tak ada ilmu, tak upaya. Balik kita kepada ni, nombor 70 nota, tahu mana? Di tengah, dekat Ibn Kasir tadi. Nota penyunting kitab, lihat kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah tulisan Ibn Abil Izz Al-Hanafi. 1116. Di Aqidah Tahawiyah ni disyarah oleh ramai orang ulama, termasuk yang paling masyhur sekali Ibn Abil Izz. 71 An-Nihayah Al-Bidayah wa An-Nihayah. Nota penyunting dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah 17, jilid yang ke-17, muka surat 235. Imam Al-Hafiz Ibn Kathir telah menyenaraikan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Telaga Haud daripada Rasulullah SAW. Senarainya adalah seperti berikut: Ubay Ibn Ka'ab, Anas Ibn Malik, Al-Hasan Ibn Ali, Hamzah Ibn Abdul Muttalib, Al-Bara' Ibn Azib, Buraidah Ibn Husayb, Sauban, Jabir Ibn Samurah. Samurah tu bukan Samrah, Samurah. Ni kadang-kadang benar-benar ni boleh berlaku bagi orang yang dapat ilmu melalui bacaan. Dia tak mengaji, dia baca daripada tulisan-tulisan. Ni tulisan sama aja, Samurah, Samrah, sama aja, boleh baca. Tapi kalau baca Samurah, itu yang betulnya. Al-Bara', itu hak tu betul dia sebut tu. Ramai orang tersilap, Al-Bara' dia baca Barra', tak, tak betul. Bara' Ibn Azib, Jabir Ibn Samurah, Jabir Ibn Abdullah, Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali, Harithah Ibn Wahab, Huzaifah Ibn Asid. Ini betul dia baca. Kadang-kadang orang sebut Huzaifah Ibn Usaid, tak, tak betul. Ibn Asid, Huzaifah Al-Yaman, Huzaifah Ibn Al-Yaman, Zaid Ibn Arqam, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Amr, bukan Amru, Amr, Amr Ibn Al-As, Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Pak dia tua pada dia 11 tahun. Pak dia tua pada dia 11 tahun. Pak dia kahwin dengan mak dia, mak 10 tahun. Mak dia lahir kat dia ketika bapak dia umur 11 tahun. Ha, tu pak dia tua pada dia 11 tahun. bapa dia jadi gubernur di Mesir. Dia anak gubernur lah. Tapi dia lebih banyak meriwayatkan hadis daripada bapa dia. Kedua-duanya sahabat Nabi. Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia ada pengetahuan dalam bahasa Ibri. Dia menguasai bahasa Ibri. Bahasa Ibri itu bahasa Yahudi. Dia boleh menulis dalam bahasa Yahudi. Ketika setelah dia memeluk Islam, ketika dia berada di Mekah lagi, Yahudi-Yahudi komplain kat dia. Apalah kamu ni, setiap apa yang Muhammad cakap hang tulis belakang. Sebab dia ada ilmu mengenai penulisan, dia boleh menulis. Dia pun terhentilah. Sebab seketika tak menulis. Sungguh juga macam Yahudi kata. Apa Muhammad cakap semua hang tulis belakang. Kan Muhammad tu manusia. Dia boleh cakap benda yang dia tahu, dia boleh cakap ketika benda dia tak pun tahu. Dia ada masa dia lemah, ada masa dia kuat, ada masa dia ingat, ada masa dia tak ingat. Betul juga. Dia pun berhenti menulis. Kemudian dia mengadu kat Nabi. Dia kata Yahudi ada kata kat dia begian-begian menyebabkan dia terhenti menulis. Nabi pegang lidah dia, pegang lidah Nabi, Nabi tarik keluar. Hang tulis apa saja yang keluar daripada lidah ni, hang tulis semuanya benar. Mulai daripada situ dia menulis saja-saja. Dialah antara sahabat Nabi yang memiliki hadis secara bertulis paling banyak. Paling banyak sahabat yang memiliki jumlah hadis secara bertulis. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Mas'ud. Utbah ibn Abdul Salam. Abdul Salam bukan As-Salami. Utbah ibn Abdul Salam. Uthman ibn Maz'un. المستورد عقبة بن عامر الجهني النواس ابن سمعان سمعان bukan النواس نواس ابن سمعان tak ada al. Ada ada orang tulis, dia mengaji hadis. Dia minat hadis tapi dia tak mengaji sangat bidang hadis ni. Al-Muslim. Memang perkataan Al-Muslim kalau digunakan untuk siapa-siapa pun yang Muslim. Orang Islam kan? Muslim nama orang Islam lah. Dia boleh tulis Al-Muslim tapi pengarang kitab sahih Muslim bukan nama Al-Muslim, nama dia Muslim. Muslim, tak boleh tubuh, tak boleh tubuh Al. Pensyarah, salah seorang pensyarah di Kuib, bila ditemput, dia jemput temuduga, dia minta beasiswa. Kemudian masa temuduga tu dia pun minta lah bahan-bahan bertulis yang tak bertulis pun, dia pun tanya macam-macam lah. Dia pergi bagilah bahan yang bertulis tu. Dalam bahan yang bertulis tu ada termaktub, tertulis Surah Al-Maryam. Waktu berhenti dekat ni dah. Boleh ya? Balik. Tak lulus. Ada pula Surah Al-Maryam. Budak-budak baru kerja satu pun tak tulis Surah Al-Maryam. Surah Maryam. Pitamah Al. Pandai-pandai Pitamah Al pula. Ni nak minta beasiswa. Pi buat PhD. Pi tulis Surah Al-Maryam. Dia berkata, tekat ni sudah, ha? Tak payah, pergi. Reject habis. Lepas tu, dia merayu-merayu, minta nak temuduga semula lah, apa-apa betul, hak tu silap semua. Dia pun terima, pergilah temuduga semula. Minggu lepas, dia telefon kat Ana, lulus. Alhamdulillah lah, boleh lah. Kata, hampir buat silap. Kesilapan tu budak jasa tu pun tak buat silap. yang pergi buat silap tu. Nawas, Nawas ibn Sam'an, Abu Umamah Al-Bahili, betul. Abu Barzah Al-Aslami. Ha, itu betul Al-Aslami. Bangkali dia silap tadi. Ha, Utbah ibn Abdussalam. Bukan Al-Aslami dah tu. Abu Barzah Al-Aslami. Abu Bakrah, betul. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Sa'id Al-Khudri. Kaulah, Khawlah. K.H. Khawlah binti Qais. Abu Hurairah Ad-Dawsi. Abu Hurairah tu di kabilah dia nama Ad-Dawsi, orang Yaman. Asma binti Abi Bakr. Aisyah Ummu Salamah. Saya bilang tengok berapa? 30? Semua sekali. Kan 30 lebih. Ada 30. Ha? 34. Itu bukti kata penterjemah kita dia tak sedap kata dia silap. Dia tak sedap kata dia silap. Dia tersilap terjemahan tadi 30, dia kata sekitar 30 aja. Tanpa mengambil kira wow tu. Bila bid'un wa thalathun makna 30 lebih. 30 lebih. Dia terjemah 30. Dia tidak mengambil kira adanya wow. Dan dia bawa sini senarai nama-nama yang disebut oleh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah, ada lebih daripada 30. Betul lah. Asyara fi akhiriha ila tawaturiha biqawlihi والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. Kemudian pada akhir bab tersebut beliau Ibnu Abi Asim mengulas bahawa hadis-hadis tersebut adalah mutawatir. Beliau berkata hadis-hadis yang kami sebutkan tentang al-haud Nabi صلى الله عليه وسلم adalah ilmu yang berfaedah. Betul lah. Jadi kita berhenti setakat ni saja dulu, kemudian kita sambung muka surat 60 pada kuliah yang akan datang. Al-Hawd ini anugerah Tuhan kepada Nabi Muhammad dan kita umat dia yang tidak dianugerahkan kepada umat-umat yang terdahulu. Kita saja yang mendapat kelebihan itu, keistimewaan itu, dan umat yang terdahulu tak ada. Antara kelebihan haud yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad dan kita umat dia ialah bila ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak untuk tempoh tertentu, dan bila habis tempoh akan dipindahkan ke syurga. Disebabkan oleh kesan azab api neraka yang mereka dimasukkan terlebih dahulu, menyebabkan ada yang enggan mau dipindahkan ke syurga kerana malu kesan-kesan jilatan api neraka dan sebagainya yang telah mengenai jasad mereka. Jadi Allah kurniakan kolam haud ini untuk menyucikan sebarang kesan yang menimpa umat Nabi Muhammad disebabkan azab api neraka yang mereka dimasukkan terlebih dahulu. Jadi bila mandi di kolam Kautsar ini, mereka akan hilang kesan masuk syurga tanpa dikenali banduan baru ataupun orang lama, orang baru, tak dapat dikesan, tak dapat dibezakan. Itulah antara kelebihannya. Dan ada dalam hadis juga disebut, siapa minum telaga haud, ayak daripada telaga haud ni, takkan dahaga sampai bila-bila. La yazma'u abadan. Sampai bila-bila takkan dahaga. Jadi itulah kelebihan umat, kata umat Nabi Muhammad, jika dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kuliah kita pada pagi ini dan bersambung lagi pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Ada apa-apa soalan kan? Nak terima sikit lagi sebelum kita berhenti. Ada apa? Ada apa, kita tangguh dulu lah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.